Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد الحمد لله kita masih bersama Imam Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah di dalam 200 tanya jawab terkait dengan persoalan akidah atau risalah a'lam al-mansurah sunnah al-mansurah dan kita telah bersama beliau berbicara tentang rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau telah menjelaskan bahwa segala yang terkait dengan syarat la ilaha illallah juga menjadi syarat terhadap syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kemudian beliau masuk kepada soal keberikutnya. Qala ma dalilus salati waz zakati? Ma dalilus salati waz zakati? Pertanyaan yang ke-31. Al jawab. Qala Allah taala فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. Allah Azza wa Jalla berfirman, kalau mereka bertaubat, al-musyriki yang diperangi dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memerangi mereka, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pintu penghalang antara diri mereka dengan Allah, yaitu kekufuran dan kesyirikan, akan bisa menjadi pecah, akan bisa menjadi terbuka penutup itu. Kapan? Fa'in tabu. Kalau mereka itu bertaubat kepada Allah. Walaupun mereka telah melakukan kezaliman yang paling besar di dalam hidup terkait dengan hak-hak Allah Azza wa Jalla, maka jika mereka masuk melalui pintu taubat, Allah Azza wa Jalla memperhitungkan perbuatan membuka pintu taubat tersebut. Apa kata Allah? Kalau mereka bertaubat, ayul musyriki, dari kesyirikan mereka, wa aqamus salat asyahid, lalu mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, lepas jalan mereka, biarkan mereka, ayutrukuhum, biarkan mereka. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, artinya apa? Mereka telah menjadi seperti kalian. Bagi mereka apa yang bagi kalian, dan atas mereka apa yang ada atas kalian, punya hak yang sama. Wa qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Allah Azza wa Jalla mengatakan, kalau mereka bertaubat, mendirikan salat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara kalian di dalam agama. Saudara kalian di dalam agama, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barakallahu fikum, dari sinilah jelas tentang kebatilan prinsip barakallahu fikum apa yang ada pada kaum terorisme menghalalkan darah saudaranya semuslim, menghalalkan kehormatan saudaranya semuslim. Mereka meledakkan diri di rumahnya Allah Azza wa Jalla, bahkan melakukan perbuatan jahat di rumah al-muharram, Baitullahil Haram. Artinya dari sini kita menemukan sebuah gambaran tentang kerusakan yang ada di dalam i'tikad, keyakinan kaum terorisme barakallahu fikum, dengan berbagai macam warnanya, menghalalkan darah saudaranya semuslim. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjadikan salat, menjadikan zakat, dan bertaubatnya mereka dari kesalahan-kesalahan menjadikan atau menjadi saudara di dalam agama. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimussalata wa yu'tuzzakata al-ayata wa ghairaha. Tiadalah mereka diperintahkan, para nabi dan rasul pertama kali masuk, kecuali agar mereka beribadah kepada Allah. Para nabi dan rasul memiliki tugas yang sama, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan sebuah syarat dalam peribadatan tersebut. Satu, mukhlisina lahuddi. Tiadalah mereka diperintahkan dalam pengabdian kecuali untuk mengabdikan diri mereka kepada Allah atas dasar mereka mengikhlaskan bagi Allah agama, ai tidak untuk selain Allah Azza wa Jalla. Hunafa'a, agama yang lurus. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ini syahidnya. Artinya bahwa as-salat dan zakat jelas hukumnya di dalam agama, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam sunnah, karena beliau akan membahas hukum setelahnya. Soal yang ke-32, ma dalilus saumi? Al-jawab, apa dalil puasa? Al-jawab, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, yaitu berpuasa. Ayal abna, anak-anak, tidak ada seorang pun di luar masuk ke rumah atau di masjid. Wahai segenap orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. InsyaAllah semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan ibadah ini. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, faman syahida minkum syahra falyasumhu, al-ayat. Allah berfirman, barang siapa yang melihat, menyaksikan dari kalian asyhar, yaitu bulan puasa, yaitu bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa, kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-ayat. Wa fi hadith al-A'rabi, hadith al-A'rabi, orang pegunungan jauh dari perkotaan, kata beliau, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyami. Ya Rasulullah, informasikan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari berpuasa, ay dari puasa. Faqala, Rasul alaihi salatu wassalam menjawab, syahru ramadana, kewajiban berpuasa itu adalah di bulan Ramadan. Illa an tatawwa syai'an, kecuali kalau engkau ingin melaksanakan amalan puasa-puasa sunnah. Al-haditha. Ini terkait dengan dalil puasa. Soal yang ke-33, ma dalilul haji? Apa dalil kewajiban haji? Qala Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka sempurnakanlah haji dan sempurnakanlah umrah lillah. Catatan yang penting, barakallahu fikum, untuk kita ukir dalam setiap ibadah yang kita lakukan, kecil sampai kepada yang paling besar, adalah lillahi. Mengikhlaskan semuanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, sungguh kita telah merasakan betapa besar upaya setan untuk merusak dasar yang mendasari semua amalan kita diterima oleh Allah azza wa jalla. Kalau kita benar-benar mencoba terus mengkaji dan mendalami, kita menemukan bahwa upaya besar setan untuk merusak ketaatan kita adalah besar. Maka salah satu yang terkadang jauh dari pantauan kita, yaitu merusak keikhlasan kita, barakallahu fikum. Tidak merusak keikhlasan kita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, semua terkait dengan persoalan ibadah, sempurnakanlah haji dan umrah kalian lillahi, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walillahi, juga dasar keikhlasan dalam pengabdian seorang hamba menjadi penentu, barakallahu fikum, semua ketaatannya. Walillahi, bagi Allah Azza wa Jalla, atas setiap alan nasi, atas setiap manusia, hijjul baiti man istata' ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah bagi yang punya kemampuan kepadanya melakukan perjalanan sabila. Ingat, walillahi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala kataba 'alaykumul hajja, al-haditha fi as-sahihayn. Ya, al-haditha fi as-sahihayn. Hadisnya terdapat di dalam sahihain, barakallahu fikum. Penta'liq menyebutkan bahwa saya tidak menemukan lafaz ini di dalam sahihain. Akan tetapi dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang saya jumpai atau yang terdapat di dalam riwayat terdapat di dalam sahih Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Lafaz hadisnya kata beliau khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah berkhutbah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha qad farada alaikumul hajja fahajju. Wahai segenap manusia, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewajibkan atas kalian berhaji. Fahajju, maka berhajilah kalian. Ini barakallahu fikum terkait dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa taqaddama hadithu Jibril wa hadithu bunyal Islam ala khamsin wa ghairiha katir. Ay wa ghairuha katir. Kata beliau, dan telah lewat hadis Jibril, telah berlalu hadis Jibril dan hadith bunyal Islam ala khamsin. Artinya barakallahu fikum bahwa rukun-rukun Islam yang disebutkan setelah rukun yang pertama jelas nasnya di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Artinya tidak ada satupun alasan dasar untuk kita menggugat keabsahannya. Tidak ada landasan dan satupun dasar untuk kita menentangnya. Maka beliau kemudian membahas hukum setelah beliau membawakan ini semua. Kata beliau soal yang ke-34. Ma hukmu man jahada wahidan minha au aqarra bihi wastakbara anhu. Kata beliau, apa hukum orang yang menentang salah satu darinya? Salah satu darinya, rukun Islam, sholat, haji, zakat, kemudian puasa haji. Bagaimana hukumnya orang menentang salah satu darinya atau dia mengakui tentang adanya kewajiban itu tapi dia sombong. Angkuh barakallahu fikum, menyombongkan diri darinya. Al-jawab, yuqtalu kufran, maka dia dibunuh dalam kondisi kufur. Ya, dibunuh oleh tentu yang berkuasa barakallahu fikum pemerintah muslimin. Ya, terbunuhnya atau dibunuhnya dia setelah diminta untuk taubat, musir ala dzalik, dan dia terus menerus di atas penentangan itu, maka dia dibunuh dalam kondisi kufur. Ka ghairihi minal mukadzibin wal mustakbirin mithl iblis wa fir'aun. Ya, seperti hukum-hukum yang lain terhadap orang-orang yang mendustakan dan menyombongkan diri di hadapan syariat Allah Azza wa Jalla, seperti perbuatan iblis dan perbuatan Fir'aun. Ini hukum. Soal pertanyaan yang keberikutnya ke-35. Ma hukmu man aqarra biha thumma tarakaha li naw'i takasulin au ta'wil. Bagaimana hukum terhadap orang yang mengakui kewajiban-kewajiban ini, sholat diakui, kemudian zakat, kemudian puasa haji, namun dia meninggalkannya atas dasar takasul, bermalasan, malas. Atau dia meninggalkannya karena ada ta'wil, dia menakwilkan hukum tersebut. Al-jawab. Amma salatu faman akharaha an waqtiha bihadhihi sifati fa innahu yustatab. Jawab, kata beliau. Adapun persoalan salat, barang siapa yang mengakhirkan dari waktunya dengan sifat ini, ai malas-malasan atau mungkin takwil, fa innahu yustatab. Maka orang tersebut terkait dengan ibadah solatnya, maka dia dimintai taubat oleh pemerintah al-Islam tentunya. Fa in taba, kalau dia bertaubat, itu yang dicari. Wa illa, kalau tidak, kutila haddan, maka dia dibunuh sebagai hukuman had. Kalau dia mengakhirkan takasulan, bermalas-malasan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum. Dalilnya ini dia. Jadi kalau ada orang yang mengakhirkan salat dari waktunya sampai keluar, apakah karena malas bermalasan atau karena mungkin takwil, maka orang ini yustatab, dimintai untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, memang itu yang dicari. Kalau tidak, maka dia dibunuh haddan, sebagai sebuah hukuman. Berdasarkan firman Allah pada ayat yang sudah kita ambil, dan hadith, umirtu an uqatilan nasa, al-haditha wa ghairah. Dan hadith, landasan hukum tentang dibunuhnya setelah dia tidak mau bertaubat adalah firman Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Dari sini kita mengetahui bahwa persoalan salat itu bukan persoalan yang ringan. Barakallahu fikum. Sehingga ada orang yang salat kapan maunya, kapan ada kesempatannya, kalau enggak ya sudah, bablas begitu saja. Barakallahu fikum. Subhanallah. Padahal ini termasuk dari tonggak agama. Termasuk barakallahu fikum dari tonggak agama. Kemudian keberikutnya, wa amma zakatu fa in kana mani'uha mimman la syauqata lahu. Adapun terkait dengan urusan zakat, kalau yang tidak mau mengeluarkannya itu adalah orang yang tidak punya kekuatan, tidak punya pengikut, ya cuma sendiri saja. La syauqatalah. Tidak ada kekuatan untuk kemudian dia mempertahankan diri, tidak mengeluarkan zakat. Maka hukumnya adalah akhadzahal imamu minhu qahran. Maka imam berhak, ai pemimpin berhak untuk mengambilnya secara paksa. Kalau dia tidak memiliki syaukah, yaitu pengikut yang siap untuk berperang, membela, barakallahu fikum, perbuatan ya penentangannya di dalam membayar zakat. Maka al-imam berhak untuk memaksakan dia untuk mengeluarkannya. Wa naqilahu bi akhdhi syai'in min malihi, dan juga ditambah untuk diambil dari harta bendanya, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi ma'aha. Al-hadith. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang menolak membayar zakat, maka sungguh kami akan mengambilnya zakat tersebut dan setengah dari hartanya bersama harta zakat tersebut. Imam, sekali lagi, pemimpin yang berhak untuk melakukan demikian. Ini kalau yang tidak berzakat itu tidak punya kekuatan, tidak punya pengikut, barakallahu fikum. Wa in kanu jama'atan. Kalau ternyata mereka adalah jamaah, kelompok orang, sudah dipersiapkan, ya, walahum syaukah, dan punya kekuatan, wajib 'alal imami qitaluhum, maka wajib atas pemimpin untuk memerangi mereka, hatta yu'adduha, sampai mereka mengeluarkan zakat. Dalilnya lil ayati wal ahaditsis sabiqati wa ghairiha. Dalilnya adalah ayat-ayat yang telah lewat, hadith-hadith yang telah lewat pula. Dalil yang lain adalah wa fi'lihi Abu Bakar, ya, wa fa'alahu Abu Bakar was sahaba radhiyallahu anhum ajma'in, barakallahu fikum, wa lil ayat wal ahadits sabiqah wa ghairiha, ya, wa fi'lihi, dan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lain memerangi orang-orang yang ingkar untuk membayar zakat. Subhanallah, kalau kita mendengar, barakallahu fikum, menyimak dengan seksama peristiwa setelah wafatnya Nabi alaihissalatu wassalam sampai pada perang Siffin, luar biasa mengerikan dahsyatnya sebuah fitnah di dalam hidup. Sampai kemudian, barakallahu fikum, dengan dahsyatnya fitnah itu, teralirinya darah-darah sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Benar-benar sangat mengerikan dan menakutkan, barakallahu fikum. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, muncul orang-orang yang murtad, kemudian ingkar membayar zakat. Namun karena kepiawaian, karena ilmunya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk memerangi mereka, barakallahu fikum. Di awal pertama atau di babak pertama, bagaimana Musailamatul Kadzdzab dengan kekuatan mengobrak-abrik pasukan yang dikirim, barakallahu fikum, punya kekuatan berperang, banyak pengikutnya, belum lagi yang tidak mau membayar zakat. Lebih terbuka lagi pintu fitnah itu di saat wafatnya khalifah yang kedua, yaitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu fikum. Benar-benar mengerikan sekali. Ya. Kalau kita mungkin benar-benar mendengar dengan riwayatnya, tidak kuat melihat begitu dahsyat, padahal dekat dengan zaman kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi di dalam hidup kita ini dari fitnah demi fitnah, itu adalah bagian dari apa yang telah terbuka di masa sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in masih hidup, barakallahu fikum. Maka apa yang kita lakukan sekarang ini, duduk, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, berbenah diri, barakallahu fikum, mencoba berbenah memenahi keluarga kita, anak-anak kita, jatuh bangun kita di dalamnya. Ini adalah upaya yang besar, ma'asyiral ikhwah, untuk menangkal dari berbagai macam ujian hidup yang sangat mengerikan dan menakutkan. Maka oleh karena itu, keberadaan kita ini harus dijaga, harus dilindungi, barakallahu fikum, dengan cara melindungi masing-masing diri kita. Bagaimana tadi? Dengan memompa semangat untuk terus belajar, memompa semangat untuk terus mengamalkan apa yang telah kita ketahui, ini adalah perlindungan yang kita lakukan di dalam hidup barakallahu fikum dari mara bahaya. Mungkin tidak menimpa kita, generasi kita yang akan datang. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kita harus benar-benar memupuk semangat untuk terus belajar, belajar, belajar dan belajar mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu kitab dan ilmu sunnah. Ini benteng untuk diri kita sendiri. Dari situlah kita mengajak keluarga kita, putra-putri kita, barakallahu fikum, mengajak putra-putri kaum muslimin untuk kemudian mau belajar, mau mengamalkan ilmunya rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, itu yang dilakukan oleh Abu Bakar dan sahabat yang lain di dalam memerangi mereka-mereka yang ingkar membayar zakat, barakallahu fikum, dan punya kekuatan. Keberikutnya, qala wa amma saumu falam yarid fihi syai'un walakin yu'addibuhu al-imamu aw naibuhu bima yakunu zajiran lahu wa li amthali. Kata beliau, adapun puasa, tidak ada sesuatu pun yang datang menjelaskan tentang hukumnya kalau ada orang yang tidak berpuasa, dibunuh misalkan, atau diperangi. Akan tetapi kata beliau, al-imam, yaitu pemimpin, mendidik, yu'addibuhul imam, memberikan pendidikan kepada yang tidak berpuasa. Tidak berpuasa karena malas, barakallahu fikum. Ya, rahim, bukan karena dia juhud, yaitu menentang. Tetapi karena memang malas atau tidak terbiasa. Maka disinilah pemimpin memberikan takdid, mendidik dia. Au naibuhu, atau wakil pengganti dari pemimpin tersebut yang akan bisa menjadi zajiran, yang menjadi peringatan bagi dia dan peringatan terhadap orang yang seperti dia. Jadi ini haknya imam, haknya pemimpin untuk memberikan pendidikan. Ia menghukum, apakah menghukum memukulnya atau sejenisnya, sebagai peringatan bagi orang yang tidak melaksanakan itu dan yang semisalnya. Ini kaitannya dengan ibadah puasa. Kata beliau terakhir, wa ammal hajju, adapun haji, fa kullu umril abdi waqtun lahu la yafutu illa bil maut. Adapun ibadah haji, umur hamba itu adalah waktunya. Tidak akan luput kewajiban itu kecuali dengan kematian. Wal wajib fihi al-mubadarah. Yang wajib terkait dengan amalan haji ini al-mubadarah, segera. Bagaimana kalau dia punya hutang? Sementara dia punya panggilan untuk menunaikan ibadah haji, maka dia harus menunaikan hutangnya terlebih dahulu. Illa, kecuali kalau ia dimaafkan oleh yang punya hutang, ya tidak apa-apa, nanti dibayar setelah kembali misalkan. Wa qad jaa al-wa'idul ukhrawiyyu fit tahawuni fihi, dan sungguh telah datang ancaman akhirat terhadap orang yang mengentengkan, ya, mengentengkan pelaksanaan ibadah haji itu. Walam tarid fihi uqubatun khassatun fid dunya. Namun hukuman di dunia terhadap orang yang tidak menunaikan ibadah haji, padahal dia mampu, tidak ada datang riwayat tentang hukuman khusus bagi orang yang meninggalkan haji fid dunia, yaitu di dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka ini yang beliau ingin tandaskan. Terkait dengan hukum orang-orang yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, rukun Islam. Kita sudah mengetahui semuanya bahwa Islam ini terbangun di atas lima dasar. Maka pondasi yang pertama adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Kalau saja tadi sudah disebutkan hukum orang yang menentang ibadah sholat, zakat, puasa, haji, bagaimana kalau persoalan akidah yang ditentang? Persoalan tauhid yang ditentang, barakallahu fikum. Maka ini persoalannya lebih besar lagi, rahimani wa rahimakumullah. Maka atas dasar inilah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengingatkan kepada segenap kaum muslimin, kalau menentang urusan hukum salat saja akan bisa menjadi kafir kepada Allah, bagaimana jika lo menentang persoalan akidah dan tauhid? Persoalan barakallahu fikum akidah dan tauhid, rahimani wa rahimakumullah. Kalau saja mengangkat Syamsan ke martabat Nabi alaihi salatu wasalam diperangi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bagaimana kalau mengangkat makhluk ini kepada martabat Rabbul Izzah, martabat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka barakallahu fikum, jadi persoalan rukun Islam itu adalah pondasi agama. Maka tidak boleh seorang muslim, muslimah pun, baik dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia, untuk kemudian menganggapnya ringan, enteng, barakallahu fik, persoalan besar. Dan tentunya tidak pantas bagi muslim-muslimah dari bangsa jin dan bangsa manusia untuk kemudian barakallahu fikum menghancurkan bangunan rumahnya yang telah dititipkan sangat indah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lengkap segala-galanya. Ya, pondasi yang kokoh, tiang yang kokoh, sampai kemudian atapnya di dalam syariat sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti bangunan yang indah dan kokoh ini oleh setiap muslim dan muslimah dimanapun dia berada wajib untuk dia jaga, dia lindungi, dia pelihara. Jangan sampai dia merusaknya, atau jangan sampai dirusak dari dalamnya. Ia dari dalam penghuni. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, cara kita memerangi, cara kita memberitahukan adalah menggencarkan belajar agama Allah, belajar kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, dengan apa yang kita lakukan ini adalah upaya untuk membentengi, melindungi bangunan yang indah Islam yang telah dititipkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.